sampingku. Ku ingin hidupku selalu dalam peluknya. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya. Cintaku, pujaan hatiku, peluk diriku, dekap jiwaku, bawa ragaku melayang memeluk bintang. Terang saja aku menantinya, terang saja aku gitu ini.